Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam bab al-adab. Kita telah lewati beberapa hadis yang tertulis di sini dari bab al-adab, dan kita pada malam hari ini akan masuk kepada hadis yang keempat ya dari bab ini. Hadis yang keempat, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan, apabila kalian thalathatan bertiga, fala yatanaja ithnani dunal akhar." Maka janganlah berbisik-bisik dua orang saja tanpa yang lain. Hatta takhtalitu binnas, sehingga kalian berbaur dengan orang-orang yang lain. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu, karena yang seperti itu membuatnya sedih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu hadis-hadis adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu terkait dengan berbincang-bincang atau berbisik-bisik ya. Terkhusus di sini seperti yang Nabi katakan, apabila ketika kita terdiri dari tiga orang, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbisik-bisik antara dua orang dan meninggalkan yang satu, karena yang seperti itu membuat sedih orang yang tidak diajak bicara. Mengapa? Karena mungkin saja akan muncul suatu kecurigaan. Ada apa mereka berbisik-bisik? Jangan-jangan membicarakan tentang saya. Sehingga terjadilah husnuzon, buruk sangka. Terjadilah kesedihan. Yang seperti ini tidak dibenarkan menurut ajaran agama kita, menimbulkan kesedihan pada pihak yang lain, yang semestinya orang itu membuat yang lain senang. Dengan seperti ini justru membuat yang lain sedih. Diambil pelajaran pula dari hadis ini bahwa larangan itu berlaku seperti ketika disebutkan dalam hadis ini, bertiga saja. Adapun ada pihak yang lain, misalnya berempat, berlima dan seterusnya, maka dua orang yang berbisik-bisik tanpa yang lain itu diperbolehkan, karena kekhawatiran untuk menimbulkan suatu kesedihan dalam kondisi telah ada pihak yang lain, maka kekhawatiran itu tidak ada lagi. Maka mengatakan hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berbaur dengan orang yang lain. Sehingga boleh saja dua orang berbisik-bisik ketika sudah ada orang yang lain yang menemani satu orang tersebut. Bisa jadi mereka hanya dua orang atau tiga atau lebih. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, mengambil pelajaran dari hadis ini, kata beliau bahwa syariat Islam tuharibu kullama yuhzinu afradal muslimin. Kalau begitu syariat Islam ini sangat memerangi segala sesuatu yang menimbulkan kesedihan bagi pribadi-pribadi muslim. Secara umum seperti itu. Sampai dalam bab berbisik-bisik saja yang seperti tadi itu dilarang, apalagi lebih daripada itu. Kemudian beliau mengatakan wa annahum idza kanu arba'ah fa akthar wa tanajatsnani fala yahrum, sehingga ketika sudah tiada kesedihan, yaitu ketika mereka berjumlah empat orang atau lebih, lalu dua orang berbisik-bisik, maka tidak lagi dilarang, tidak lagi haram. Ya. Kemudian juga masuk dalam bab ini, misalnya dua orang berbincang-bincang dengan bahasa yang tidak diketahui pihak ketiga, walaupun tidak berbisik-bisik. Ya, kita misal sebagai orang Jawa, kemudian ada satu orang Madura misalnya atau Sunda, kita bisa bisik-bisik dengan teman kita dengan bahasa Jawa, yang orang Sunda nggak paham ini ngomong apa, ya, yang orang Madura juga misalnya ini ngomong apa. Nah, ini sama, tidak boleh walaupun tidak berbisik-bisik. Ya. Kenapa? Karena maksudnya adalah sama, yaitu menimbulkan kesedihan, menimbulkan suudzon, buruk sangka dan seterusnya. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang kita petik dari hadis ini. Begitu pula di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan wa annahu idza kana tsalits la yahzun atau la yahzan wa la yubali. Bagaimana kalau tiga orang tapi yang satu ini misalnya dia tidak bersedih, dia misalnya mengizinkan atau enggak ada masalah, ya. Atau misalnya bisa saja dua orang itu minta izin dulu, saya ada keperluan khusus dengan dia. Ya. Sehingga saya akan bicara empat mata dengannya. Nah, yang seperti itu tidak ada masalah, ya. Kalau pihak yang ketiga tidak bersedih atau mengizinkan, atau dia seorang yang yakni tidak memperdulikan dua orang yang berbisik-bisik tersebut, bagi dia tidak ada masalah. Maka yang seperti ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga diperbolehkan. Ya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya yang kelima. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula, jangan seseorang membangunkan, dalam arti apa, menyuruh pergi orang lain, min majlisihi, dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, lalu dia duduk di tempat itu, walakin tafassahu wa tawassahu, tapi hendaknya kalian tafassahu wa tawassahu, yakni melebarkan tempat untuk yang lain, yakni memberi kesempatan untuk yang lain duduk. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini adab yang lain dari adab-adab Islam, yaitu dalam bab bermajlis. Adab bermajlis. Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung adab bermajlis dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan seperti yang juga disebut dalam hadis ini, agar dalam bermajelis mereka yang duduk di majelis itu memberi kesempatan bagi yang lain untuk duduk, sehingga misalnya di depan masih kosong, ya maju, atau merapat, ya, supaya memberi kesempatan bagi orang-orang yang datang. Jangan sampai seperti yang Nabi katakan di sini, seseorang itu membangunkan yang lain atau menyuruh yang lain pergi dari suatu tempat, lalu dia sendiri duduk di tempat itu. Nah, ini jelas adab yang tidak baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah duduk di tempat tersebut lebih berhak daripada yang lain. Nah, ini ketika di majelis umum, ya, seperti di masjid atau yang sejenisnya. Bukan di rumahnya. Kalau rumah, ya, dia lebih berhak kalau dia yang punya rumah, ya. Tapi kalau di masjid, ini tempat kita bersama, atau aula, yang itu tempat kita bersama. Ketika di tempat seperti itu, jangan dia mengusir orang lain, menyuruh yang lain pergi, lalu dia sendiri duduk di tempat itu. Yang lebih duluan duduk di tempat itu, dia yang paling berhak. Ya. Maka untuk memberi kesempatan yang lain juga adalah solusinya dengan tawassau wa tafassau, melebarkan tempat untuk yang lain. Artinya yang telah duduk pun duluan juga dia pengertian. Jangan dia merasa berhak di tempat itu, kemudian dia tetap saja enggak memberi kesempatan yang lain. Dia juga mesti pengertian, orang lain datang belakangan, ya, memerlukan tempat. Maka dia berusaha merapat agar yang lain dapat tempat. Jadi dalam hadis ini, kalau begitu Nabi SAW memberikan bimbingan kepada semua pihak. Pihak yang datang belakangan, jangan menyuruh orang lain pergi dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Dan orang yang telah duduk di suatu tempat, ketika melihat orang lain memerlukan tempat, dia pun berusaha memberi tempat. Dia merapat dan memberi kesempatan bagi yang lain untuk duduk di tempat tersebut. Ya. Nah, ini bimbingan Rasulullah SAW kepada kita semua, ya, kepada mereka yang baru datang dan kepada mereka yang telah duduk. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai beliau tidak mau duduk di tempat yang orang lain pergi dari tempat itu demi beliau. Nah, ini luar biasa ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, seperti yang kita tahu, beliau seorang yang terhormat, beliau seorang sahabat mulia, putra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga mungkin sekali ketika beliau datang, orang lain ngalah. Demi siapa? Demi beliau sebagai orang yang dihormati. Nah, beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu justru enggak mau duduk di tempat itu. Dia enggak mau diperlakukan seperti itu. Beliau tidak mau membuat orang lain akhirnya enggak dapat tempat atau kesempitan tempat demi beliau radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini sikap yang luar biasa dari beliau radhiyallahu anhu. Ya, jadi apalagi beliau mau membangunkan orang, ya enggak mungkin. Dipersilakan saja beliau tidak mau, kecuali kalau tempat yang memang kosong, tempat yang memang lapang. Nah, itu mungkin seseorang dipersilakan kemudian duduk. Tapi Abdullah bin Umar ya tidak mau duduk di tempat yang orang lain meninggalkan tempat demi beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau Abdullah bin Umar. Nah, yang jelas di sini ada adab-adab majelis, ya, salah satu dari adab-adab majelis seperti yang kita lihat tadi. Sehingga juga kita ambil suatu pelajaran, kalau misalnya seseorang duduk di suatu tempat kemudian pergi untuk suatu keperluan yang singkat, ya, kemudian dia kembali lagi, dia lebih berhak. Misalnya saya duduk tempat ini, kemudian saya pergi sebentar, karena apa? Mungkin karena batuk atau karena apa? Ingin apa namanya, keperluan tertentu di luar, kita enggak enak di dalam, keluar sebentar, masuk lagi. Dia lebih berhak daripada orang lain. Orang lain yang mengambil tempat dia, boleh kita minta untuk pindah. Kenapa? Karena kita lebih duluan. Jadi yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena kita lebih duluan. Tapi kalau kita pergi lama, kemudian kita kembali lagi sementara sudah ada orang lain, ya enggak boleh. Ya. Enggak boleh seperti itu. Kalau kita pergi lama. Karena tempat itu adalah tempat bersama. Dia enggak lebih berhak karena dia sudah meninggalkan dalam waktu yang lama. Ya. Dan ini juga terkait terkadang dengan tempat di masjid, ya. Ya. Nabi juga melarang seseorang itu apa istilahnya mengapling tempat di masjid. Ya. Suatu tempat tertentu misalnya di sisi sebelah sini. Sudah taruh sejadah dia. Kapanpun dia di situ enggak boleh ada orang lain di situ. Selama sholat lima waktu, ya, tiap hari dia di tempat itu enggak boleh orang lain di situ. Padahal kadang dia mungkin terlambat, ya kan? Orang lain sudah mau di tempat itu, tapi sudah ada sajadahnya. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau dia memang datang duluan, ngambil tempat itu sebelum orang lain, ya, boleh saja. Yang jadi masalah kalau dia mengapling suatu tempat, menghalangi orang lain, padahal orang lain lebih berhak karena duluan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, sehingga seperti yang tadi disebutkan, kalau dia mengapling dan orang lain sudah duluan, dia enggak boleh membangunkan dan merasa dia lebih berhak. Tidak boleh membangunkan orang lain itu dengan alasan dia lebih berhak, tidak, ya. Allahu'alam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-6. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila seseorang dari kalian makan makanan, "fala yamsah yadahu," maka janganlah mengusap tangannya, "hatta yal'aqaha," sampai dia menjilatnya atau menjilatkannya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kepada kita salah satu adab-adab makan, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau salah satu dari kita makan dan makan pakai tangan, ya, boleh makan pakai sendok, boleh juga makan pakai tangan. Dan kalau kita makan pakai tangan sebelum kita usap, artinya sebelum kita bersihkan, mungkin diusap pakai tisu kalau sekarang, ya, kalau dulu mungkin pakai kain, atau sebelum kita basuh, jangan terburu-buru dibasuh atau dilap tangan kita sampai kita membersihkan sisa-sisa makanan yang di tangan kita ini, ya. Nah, ini yang mungkin terkadang orang-orang kurang perhatian, masih banyak nasi di tangan kita sudah, ya, langsung dicuci atau dibuang, dicipratkan, ya. Padahal itu nasi dari sisa yang kita makan. Apa bedanya yang telah masuk dengan yang tersisa? Terkadang orang merasa jijik. Nah, ini yang aneh, ya. Memangnya itu tangan siapa? Ya. Dan makanan siapa? Terus apa bedanya yang telah masuk dengan yang tersisa? Enggak ada bedanya. Nah, kenapa kok merasa jijik dengan yang tersisa sehingga segera dibuang, diusap? Loh, bukankah tadi sudah masuk banyak itu? Terus apa bedanya? Enggak ada bedanya. Nah, oleh karenanya, kata Nabi SAW, jangan terburu-buru diusap, jangan terburu-buru dibasuh. Itu yang sisa di tangan, bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu dengan mulut kita. Ya, kita apa? Kita bersihkan dengan mulut kita, kalau supaya tinggal yang dibasuh, yang dilap, ya memang yang sudah betul-betul apa namanya perlu dibersihkan. Tapi yang mungkin kita makan dari sisa-sisa makanan yang di tangan kita, maka bersihkan. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan barokah makanan, kita enggak tahu. Fa innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah. Kalian tidak tahu di mana keberkahan makanan kalian itu. Mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin justru di akhir-akhir itu. Jadi kalau kalian tiba-tiba membuangnya, ternyata mungkin di situ ada berkahnya. Dan di samping itu, membuangnya adalah bagian daripada tabdzir, buang-buang makanan yang tersisa di tangan kita. Padahal itu masih layak dan sangat layak untuk kita makan. Jadi jangan ada perasaan itu menjijikkan kemudian kita buang. Ini salah. Ini bukan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, au yul'iqaha. Ya, boleh juga dia yul'iqaha, yakni menjilatkannya kepada orang lain. Ya, mungkin kepada suami, kepada istrinya barangkali, ya. Kalau mungkin satu dengan teman yang lain barangkali enggak sampai yang seperti itu ya. Tapi yang jelas maksudnya tujuannya adalah apa? Adalah membersihkan yang ada di tangan kita ini. Ya, kita dengan anak kita sedang mengajari anak kita makan, yang sisa di tangannya kita bersihkan dengan mulut kita, enggak ada masalah yang seperti itu. Jadi intinya adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyia-nyiakan nikmat Allah kepada kita. Ya, walaupun itu dianggap sedikit, tapi sesungguhnya yang banyak tidak akan jadi banyak tanpa yang sedikit, ya kan? Yang banyak tidak akan jadi banyak tanpa yang sedikit. Sehingga yang sedikit itu sangat berharga bagi kita. Kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, jangan kita sia-siakan. Ya. Dan terkait dengan hal ini juga termasuk yang di piring disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, agar kita juga membersihkan yang di piring. Sehingga ketika kita makan, jangan kita menyisakan makanan. Dan ini yang secara kenyataan justru sering terjadi. Ya, apalagi di walimahan dan sejenisnya. Ya, justru kalau nggak disisakan kayaknya wah ini saru kok habis. Ya, nggak bagus. Jadi harus disisakan. Nah, itu anggapan yang justru keliru. Ya, kita jangan beranggapan wah ini habis kita dianggap rakus, nah, bukan begitu. Ajaran agama kita mengajari supaya kita menghargai nikmat Allah, supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Apa yang di piring kita, kita habiskan. Kalau kita memang takut tidak habis, ya jangan ambil banyak-banyak, ya ambil secukupnya yang kira-kira kita bisa habiskan, sehingga yang di piring itu juga kita bersihkan, kita habiskan. Ya, jangan disisa-sisakan. Ya. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Dan juga kita telah mengetahui peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin." Jangan kalian melakukan tabdzir, menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat itu adalah teman-teman syaitan. Ya. Teman-teman syaitan. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi teman-teman syaitan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, syukuri, jangan dibuang-buang. Ya. Apalagi sekarang kita kalau mengingat orang-orang lain, ya, yang makan saja kesulitan di negara-negara yang konflik misalnya, ya, kasihan kita menyia-nyiakan sementara mereka seperti itu. Berarti kita enggak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ليسلم الصغير على الكبير, hendaknya yang kecil memberi salam kepada yang besar. Wal marru 'alal qa'id, yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Muttafaqun 'alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini adab-adab salam ya, dan kita telah singgung pada hadis yang pertama dari babul adab ketika kita membahas tentang salam. Idza laqitahu fasallim alaihi Kalau engkau berjumpa dengannya, maka berikan salam kepadanya. Nah, ini salah satu perincian dari hadis yang di sana, bahwa tata cara salam adalah seperti yang tertera pada hadis ini. Dan ini adalah bab adab, ya, termasuk daripada aturan dan adab Islam, yang kecil memberi salam kepada yang besar. Nah, sebagai salah satu penghormatan juga kepada yang besar. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Kecil yang dimaksud di sini enggak mesti anak kecil, ya. Tapi kecil secara umur. Memberi salam kepada yang lebih tua. Misalnya anggap kita umur 40 tahun, memberi salam kepada yang lebih tua 50 tahun misalnya. Kalau ada yang 50 tahun melewati yang 60 tahun, iya, yang 50 tahun memberi salam kepada yang 60, begitu. Artinya yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang lewat, yang berjalan, memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya. Dan ini seperti yang kita terangkan waktu itu, sunnah Nabi SAW. Kalau misalnya kok terbalik, ternyata yang lebih tua duluan memberi salam, ya boleh saja. Yang tua misalnya lebih duluan memberi salam, ya boleh saja. Ini disebutkan dalam hadis yang lain yang kuatkan oleh sebagian ulama, Nabi juga pernah bersabda, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang duluan memberi salam. Jadi misalnya ada yang lebih tua dan lebih muda, ternyata yang lebih tua ingin memberi salam duluan dengan mengharap, saya ingin lebih dekat kepada Allah, ingin mendapat keutamaan yang lebih, maka saya duluan. Boleh saja, ya. Sehingga misalnya yang besar tidak merasa, saya tunggu salamnya itu yang lebih muda, saya tunggu dia salam dulu. Ternyata enggak jadi salam dia, ya. Mungkin saja kan. Nah, maka dari itu di sini kalau seseorang ingin meraih yang afdal, dia yang duluan. Sekalipun dia lebih tua. Dia yang duluan, sekalipun dia yang duduk. Dia yang duluan sekalipun, ya, kelompoknya lebih besar. Jadi mengacu kepada hadis yang tadi disebutkan bahwa inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang lebih dahulu memberi salam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin di Muslim warraqib alal mashi, dan yang berkendaraan memberi salam kepada al-mashi, kepada yang berjalan kaki. Ya, terangannya seperti dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya juga masih terkait dengan bab salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu an, sahabat Ali semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ah, mencukupi orang yang banyak apabila mereka melewati, an yarud an yusallima ahaduhum, untuk salah satu saja dari mereka yang salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ah, dan mencukupi dari sekelompok orang untuk salah satu dari mereka menjawab salam. Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini salah satu tata cara salam juga, bahwa kalau suatu kelompok, ya, yang terdiri dari beberapa orang, untuk memberi salam kepada seseorang, salah satu itu sudah mewakili yang lain. Ya, salah satu dari sekelompok orang itu sudah mewakili yang lain. Begitu pula sebaliknya menjawab, salah satu dari mereka yang menjawab itu sudah mewakili yang lain. Jadi kalau begitu, salam ini bisa kita katakan ketika seseorang bersama yang lain atau berkelompok, maka ini menjadi apa, sunnah kifayah ya. Kalau ada fardu-fardu kifayah, kalau ini sunnah kifayah ya. Artinya ketika memulai, hukumnya sunnah kifayah, yakni cukup dengan sebagian, yang lain sudah terwakili. Tapi untuk menjawab apa, fardu kifayah, karena untuk menjawab seperti yang kita terangkan waktu itu, hukumnya wajib dan cukup sebagian, itu sudah mewakili yang lain. Jadi memberikannya sunnah kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat.